Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله مسيح مباس كتاب بلوغ المرام Sekarang kita masuk pada bab terakhir dari kitab Bulughul Maram, yaitu bab Adz-Dzikri Wad-Du'a, bab tentang zikir dan doa. Dalam bab ini akan disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah hadis-hadis tentang pertama keutamaan zikir. Kemudian nanti akan diiringi contoh-contoh zikir maupun doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan baca satu persatu hadis-hadis tersebut. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama dari hadis-hadis tersebut adalah hadis Abi Hurairah. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana ma'a 'abdi ma dzakarani, aku bersama hambaku selama dia mengingat aku. Wataharrakat bi syafatahu, dan taharrakat bi syafatahu, kedua bibirnya bergerak untuk berzikir atau menyebut-nyebut aku. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibn Hibban, disebutkan pula oleh Al-Bukhari rahimahullah secara muallak, dan ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami'. Ini hadis yang pertama dari bab zikir dan doa. Di sini disebutkan oleh beliau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Ya, Nabi menyebutkan yaqulullah, Allah berfirman, ana ma'a 'abdi ma dzakarani, aku bersama hambaku selama dia mengingat aku. Nah, ini seperti kata para ulama, ma'iyah atau kebersamaan Allah dengan hambanya yang sifatnya khusus. Selama hamba itu mengingat Allah Azza wa Jalla, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bersamanya. Kebersamaan Allah Azza wa Jalla di sini artinya bahwa Allah akan senantiasa membantunya, menolongnya, mendukungnya, melindunginya, dan yang semakna dengan itu. Ini disebut oleh para ulama ma'iyah khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus. Ya. Dan sekaligus di sini perlu kita tambahkan juga bahwa di sana ada juga ma'iyah, kebersamaan Allah yang sifatnya umum, artinya Allah bersama hamba-hambanya dalam arti mengetahui ya segala aktivitas hamba-hambanya dimanapun dia berada dan kapanpun. Ini disebut ma'iyah ammah, kebersamaan Allah yang sifatnya umum. Ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, yakni bi'ilmihi, dengan ilmu Allah. Allah mengetahui segala aktivitas kalian. Ya, Allah Azza wa Jal tetap di atas arsh, di atas langit sana, hanya saja Allah Azza wa Jal mengetahui segala aktivitas hambanya. Nah, ini kebersamaan umum. Dan Allah senantiasa bersama hambanya yang senantiasa mengingat Allah Azza wa Jal. Yakni Allah akan membantunya, mendukungnya, melindunginya, dan seterusnya. Berarti hadis ini menunjukkan keutamaan berzikir. Ya, seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah akan selalu bersamanya. Dan disebutkan wa taharrakat bi syafatahu, dan bergerak ya, bi yakni dengan menyebut-nyebut aku, syafatahu kedua bibirnya, artinya senantiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau segala sesuatu yang sifatnya zikir. Misalnya dia baca la ilaha illallah, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca la hawla wa la quwata illa billah, baca Allahu Akbar, atau baca Al-Quranul Karim. Nah, senantiasa lisannya bergerak dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, tadi kita sebutkan ini menunjukkan keutamaan zikir, dan ini menunjukkan bahwa salah satu bentuk zikir adalah dengan lisan. Salah satu bentuk zikir adalah zikir dengan lisan. Disebutkan pula dalam hadis Nabi SAW yang lain, seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathrat 'alayya. Wahai Rasulullah, syariat Islam sudah begitu banyak bagi saya. Yani yang merasa berbagai ajaran sudah disebutkan macam-macamnya, disampaikan kepada Nabi, oleh Nabi kepada umat. Maka dia ingin memegang sesuatu yang senantiasa menjadi aktivitasnya. Dia pun bertanya kepada Rasulullah dan meminta bimbingan. Fa akhbirni bi syai'in atashabbatu bihi. Sehingga tolong berikan kepada saya sesuatu yang akan senantiasa menjadi pegangan saya. Apa pesan Nabi SAW kepadanya? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini nasihat Nabi kepada orang tersebut. Ya, ketika dia merasa syariat begitu banyak, mungkin dia mengingatnya agak kesulitan apa yang mau dia lakukan, maka dia minta sesuatu yang bisa senantiasa dia lakukan. Ternyata Nabi menganjurkan dia untuk senantiasa berzikir. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah karena zikir. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau begitu salah satu bentuk zikir memang dengan lisan. Dan ini banyak sekali cara atau apa lafal ucapan yang bisa diucapkan dalam rangka zikrullah, terutama Al-Quranul Karim. Kita baca Al-Quran, ini termasuk zikir yang paling afdal, dan yang paling afdalnya membaca La ilaha illallah sebagaimana sabda Rasulullah, afdalul zikri La ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah La ilaha illallah. Ya, begitu pula doa-doa, istighfar, semuanya. Sangat banyak sekali yang bisa dia ucapkan, yang bisa dia baca dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah melalui hadis-hadis yang akan kita baca, kita akan mendapatkan banyak contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zikir juga sesungguhnya tidak hanya sebatas dengan lisan. Bisa pula zikir dengan qalbu, ya. Zikir dengan qalb. Hal itu seperti misalnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pemberian Allah, rahmat-Nya, kemudian rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala amalan-amalan qalbiyah yang sifatnya dilakukan dengan qalbu itu adalah bagian daripada zikir. Dan justru intinya di situ, zikir justru intinya dalam qalbu kita ini. Kalau seseorang itu zikir dengan lisannya tapi qalbunya lalai, maka percuma saja, ya kan? Ada orang yang zikir membaca, bahkan sambil mungkin memegang apa tasbih, ya. Tapi anehnya kadang sambil megang tasbih tapi sambil ngobrol juga kadang-kadang, ya. Atau membaca tapi dia berpikir sesuatu yang lain. Nah, ini namanya qalbun lahin, qalbu yang lalai. Sekalipun lafal-lafal yang keluar dari lisannya adalah lafal-lafal zikir. Oleh karenanya justru yang terpenting zikir dalam qalbu seseorang. Itu paling mendasar, ya. Sekalipun mungkin enggak terucap, tapi qalbu kita ini punya rasa takut kepada Allah, ya. Kemudian apa? Senantiasa mengharap pemberian rahmat dari Allah, itu zikir-zikir yang sangat-sangat pokok. Karena biasanya kemudian akan terbukti dengan lisan. Misalnya orang yang sangat takut kepada Allah, mungkin dia diam saja, tapi biasanya akhirnya apa? Istighfar, akhirnya berdoa, ya. Dari mana itu semua? Dari qalbunya. Seorang yang bertaubat kepada Allah, menyesal, ya, dari berbagai perbuatan maksiat, itu juga bagian zikir yang ada di mana? Dalam qalbu kita. Biasanya juga nanti muncul dalam lisan. Jadi memang yang paling inti adalah zikir dengan qalbu kita. Dan qalbu itu sesungguhnya maknanya apa? Jantung, ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia itu sering ke makna hati. Padahal itu tidak benar, tapi kandung salah kaprah sudah itu. Terjemahan yang sudah kandung salah, akhirnya orang pun memahami seperti itu. Padahal qalbu itu jantung, ya. Dan kalau kita mencoba merasakan rasanya itu, ya, di jantung itu. Kalau kita takut di mana itu, ya, di hati apa di jantung itu? Ya, jantung kita, ya. Jadi memang di dalam Quran disebutnya begitu selalu. Lahum qulubun la ya'qiluna biha, ya kan? Mereka punya qalbu tapi enggak memahami dan seterusnya. Begitu pula dalam hadis Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging dan seterusnya. Kemudian apa kata Nabi, ala wahiyal qalb, ketahuilah itu adalah qalbu. Jadi itu maknanya jantung sebetulnya. Ya. Jadi ikhwan fil din rahimakumullah. Nah, kembali kepada yang tadi disebutkan bahwa amalan dzikir juga dilakukan dengan qalbu. Di samping juga yang ketiga, zikir juga dilakukan dengan amal anggota badan. Amal anggota badan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan praktek-praktek ibadah. Kita puasa, yang melakukan puasa apa? Fisik kita, jasmani kita. Tapi kita lakukan itu dalam rangka apa? Taat kepada Allah. Nah, itu bagian daripada zikir. Kita sholat, rukuk, sujud, ya kan? Rukuk, sujud itu kan kita menghinakan diri kita, merendahkan diri kita. Untuk siapa? Untuk Allah. Nah, itu bagian daripada zikir. Mengingat Allah, kita tunduk, patuh, ya, merendah, menghinakan diri di hadapan Allah dengan tubuh kita. Nah, itu bagian daripada zikir, bahkan termasuk yang paling afdal. Oleh karenanya, tidak boleh rukuk atau sujud kepada selain Allah. Karena itu bentuk ibadah, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi tentunya, segala bentuk ketaatan dengan fisik kita itu bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi zikir ya bisa dengan tiga macam cara tersebut, dengan lisan, ucapan, dengan qalbu, dan dengan anggota badan. Demikian yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Syaikh bin Baz rahimahullah menyebutkan demikian dalam syarahnya. Nah, kembali kepada keutamaan zikir, Nabi juga menyebutkan keutamaan zikir yang lain dalam suatu hadis. Kata beliau, sabaqa al-mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala al-zakirun Allah kathira wa al-zakirat. Al-mufarridun, mereka mendahului yang lain. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-mufarridun, siapa yang dimaksud? Nabi menjawab, al-zakirun Allah kathira wa al-zakirat. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, jadi Nabi menyebutkan pada hadis ini, mereka telah mendahului yang lain. Kalau begitu amalan zikir ini tidak sepele, ya. Amalan zikir tidak sepele, karena Nabi sebutkan dengan zikir-zikir tersebut mereka mendahului yang lain. Dan sesungguhnya ini amalan yang mudah, ya kan? Karena amalan tersebut bisa kita lakukan dalam berbagai kesempatan. Dalam kesempatan kita duduk, atau kita berdiri, atau kita berjalan, atau kita berbaring, semuanya mungkin untuk kita gunakan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat tersebut. Oleh karenanya dalam ayat Allah sebutkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Nah, jadi memang peluangnya sangat luas zikir ini. Ya. Tidak banyak hal yang sulit untuk dilakukan, bahkan sangat-sangat mudah. Lisan kita mengucapkannya dengan enteng. Ya. Dan disebutkan pula dalam hadis bahwa Nabi seperti itu kondisinya. selalu menggunakan kesempatan-kesempatan untuk zikir. Karena yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi berzikir kepada Allah pada segala kesempatan-kesempatannya setiap saat. Ya, kecuali kalau kondisi-kondisi tidak memungkinkan, ya, sedang di kamar mandi, buang hajat, tentunya tidak memungkinkan. Namun ketika selain kondisi-kondisi seperti itu, maka ya Nabi senantiasa menjaga zikrullah. Nah, itu teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua disebutkan oleh Ibn Hajar rahimahullah, wa an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'amila ibn Adam 'amalan anja lahu min 'adzabillah min dzikrillah, akhrajahu ibn Abi Syaibah والطبراني بإسناد حسن. Artinya, dari sahabat Mu'ad ibn Jabal, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibn Adam 'amalan," tidaklah ibn Adam melakukan suatu amalan, "anja lahu min azabillah," yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah, "min zikrillah," daripada amalan zikrullah, berzikir kepada Allah. Hadis ini riwayat Ibn Abi Syaibah dan Tabarani dengan sanad yang hasan. Ya, Ibn Hajar mengatakan sanadnya hasan dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini keutamaan yang lain daripada zikrullah. Telah kita sebutkan beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan yang besar bagi amalan zikrullah. Pada hadis ini bahkan disebutkan keutamaan yang sangat-sangat besar, yaitu bahwa tidaklah manusia beramal dengan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah daripada amalan zikrullah. Ya. Jadi amalan ini sangat-sangat besar perannya dalam menyelamatkan seorang hamba daripada zikrullah, daripada azab Allah. Ya. Amalan yang sangat besar perannya dalam menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah. Jadi sedemikian pentingnya ya zikrullah tersebut. Tentunya tadi kita sebutkan ya bahwa zikir yang benar-benar zikir ya, karena tidak jarang ya zikir yang hanya di lisan tanpa di kalbu. Kemudian yang kedua termasuk yang tidak boleh kita lupakan adalah keikhlasan. Ya, ini jangan sampai terlewatkan oleh kita, karena ini dasar dalam segala amalan kita. Zikrullah juga rawan untuk terjangkiti riya. Ya, zikrullah juga rawan terjangkiti riya, terutama zikrullah yang terdengar oleh orang lain. Bisa jadi orang zikrullah, berzikir, mengucapkan zikir-zikir, kemudian berharap orang mendengarnya untuk dipuji. Nah, ini namanya sum'ah, ya kan? Ini namanya sum'ah. Berharap orang lain mendengar untuk dipuji. Nah, jangan sampai muncul ya niatan-niatan yang tidak benar seperti itu yang bisa menggugurkan amalan-amalan zikir kita. Dan tentunya juga tidak terlupakan dari kita tentang pentingnya atau disyaratkannya mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi. Ya, jangan sampai juga kita terlewatkan dari hal ini. Kenapa? Karena kenyataannya juga bab zikir ini menjadi pintu besar ya bagi mereka yang melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, zikir yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi banyak sekali, macam-macam sekali, bacaan-bacaannya, kemudian tata caranya, ya sulit dibatasi. Dalam arti mau kita hitung berapa jumlah bid'ah-bid'ah dalam bab ini, sulit karena sangat banyak. Ya, maka dari itu untuk memperoleh keutamaan yang sedemikian besar seperti kata Nabi, amalan yang sangat berperan dalam menyelamatkan dari azab Allah adalah zikir, itu akan diperoleh bagi mereka yang melakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Kalau tidak, justru dia akan terancam ya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyelisih sunnah, karena tidak ikhlas ya dalam beramal. Berikutnya hadis yang ketiga yang juga menerangkan tentang keutamaan zikir. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qawmun majlisan yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah wa ghashiyathumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan," tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis. Yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, mengingat Allah. "Illa hafathumul malaika," kecuali malaikat akan mengitari mereka. "Wa washiyatuhumur rahmah," rahmat Allah akan menyelimuti mereka. "Wa dzakarahumullahu fi man 'indah," Allah pun akan menyebut-nyebut mereka di hadapan yakni para malaikat yang di sisinya. Ya. Akhrajahu, hadis riwayat Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini keutamaan yang lain. Ya, bagaimana keutamaan suatu majelis zikir. Nah, keutamaan majelis zikir. Nah, cuma kata-kata ini harus kita pahami dengan benar ya, majelis zikir. Majelis zikir yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Bukan majelis zikir yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena kalau kita sebut majelis zikir, kadang pikiran kita ya langsung ke model-model majelis zikir yang macam-macam itu. Ya, ada yang zikirnya bareng-bareng dengan satu suara, ya. Kemudian sebagian apa? Menangis. Yang lain ikut-ikut menangis. Ya. Dan macam-macam cara yang mereka lakukan dalam majelis-majelis itu, ya, ada pula yang kemudian melakukannya dengan apa bilangan-bilangan tertentu yang tidak ada contohnya dari Nabi, sekian puluh ribu, ya. Ada pula cara-cara yang mereka buat-buat, yaitu lafal-lafal zikir yang itu dibuat oleh mereka sendiri, dan masih banyak cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Nah, bukan itu yang dimaksud dalam hadis ini, karena ada orang-orang yang memahami majelis zikir yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang yang orang-orang lakukan seperti itu. Tidak, justru majelis zikir yang dimaksud man jalasa atau ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis yang yadhkurunallah, mereka mengingat Allah pada majelis itu. Seperti apa ya? Misal kita di sini misalnya dalam talabul ilm membaca hadis Nabi, kemudian kita pelajari membaca Quran, kita pelajari itu ya yang dimaksud. Kemudian atau yang semakna dengannya ya, umumnya ya majelis-majelis itu di zaman Nabi ya seperti itu. Justru dalam prakteknya di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada model-model seperti yang ada pada orang-orang itu. Kalau memang Nabi mencontohkan model-model yang seperti orang lakukan pada umumnya itu, ya tentu Nabi akan mencontohkan ya kan. Misalnya Nabi mengajak para sahabat, ayo kita bermajlis zikir, baca Al-Ikhlas sekian ratus kali ya, atau sekian ribu kali. Ya, kalau memang begitu contoh dari Nabi, ya Nabi akan lakukan, para sahabat akan lakukan, dan akan diwarisi oleh generasi-generasi berikutnya seperti itu. Tapi ternyata tidak ada dalam hadis-hadis praktek yang seperti itu. Yang ada majelis-majelis zikir Nabi itu ya apa? Mau'idhah, nasihat, ya. Khutbah, khutbah Jumat, khutbah Id. Atau ya Nabi menerangkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Mereka membaca, Nabi menerangkan. Ya itu majelis zikir di zaman Rasulullah seperti itu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan keutamaannya. Keutamaannya bahwa para malaikat akan mengelilingi mereka. Jadi majelis yang sangat disukai oleh para malaikat. Malaikat pun akan turun ikut bermajelis mengelilingi mereka, dan mereka akan di sampaikan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang sedang melakukan zikrullah tersebut. Kemudian ghasyiyatuhumur rahmah, keutamaan lainnya bahwa akan menyelimuti mereka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian zakarahumullah fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Ya, jadi ini semua keutamaan-keutamaan yang besar ya, yang tentu masing-masing kita mengharapkan keutamaan itu. Hanya saja sekali lagi tidak akan diperoleh kecuali dengan cara yang benar sesuai tuntunan Nabi. Kalau tidak sesuai tuntunan, ya tidak akan mendapatkan keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kita baca 3 hadis ini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain.